yang ada ashabul furud. Nah. Wa idza istaghraqatil furud at-tarikah lam yabqa lil'asib syai'un. Yang ketiga. Apa tadi enaknya? Enggak ada sisa. Nah, itu aja. Enggak ada sisa. Apabila ashabul furud telah mengambil semua harta warisan, tidak tersisa sedikit pun bagi asobah. Ya. Barakallahu fikum. Kita ambil contoh. Meninggal punya suami, ya, satu suami, ya, meninggalkan siapa? Jadi akan suami, kemudian, ibu. Saudara seibu. Paman. Ya, tulisnya. Silakan ditunggu terlebih dahulu. Ya. Meninggal. Seorang meninggalkan. Mayit. Meninggalkan. Suami. Ibu. Saudari seibu. Dan. Paman. Sobi dulu, Sobi. Jawab. Setengah. Setengah. Setengah? Tidak ada anak. Tidak ada anak. Ibu dulu, Pak? Seperempat. Ibu? Seperempat. Ibu? Seperempat. Seperempat. Seperempat. Seperempat. Seperempat. Seperempat. Ibu enggak ada seperempat, Ibu. Seperempat. Seperempat. Seperempat. Karena saudaranya satu. Hah? Apa? Seperempat. Seperempat. Iya. Soalnya satu, kalau seperti tiga, kalau banyak seperti enam baru. Ibu seperti tiga. Saudara saya ibu? Seper? Enam, saudara saya ibu. Paman? Sisanya apa sisanya? Ada sisa enggak? Ada sisa enggak? Itu. Habis. Setengah, tambah seperti tiga, seperti enam. Habis. Seperti tiga sama setengah apa? Ini setengah. Setengah sama setengah? Satu. Habis. Paman? Atau buah sisanya? Gak ada sisa. Gak dapat apa-apa berarti. Nah. Oh, insya Allah. Ya. Jadi ketika diambil semuanya oleh ashabul furud. Semuanya. Nah. Paman udah bahagia nih. Wah ini nih. Saya asobah nih. Gak ada siapapun. Ya? Gak ada anak. Gak ada kakek. Gak ada apa-apa. Saya asobah nih. Ketika dikasihkan gak semurut. Ya, kasihan ya, kasihan pemannya hadir. Nah, ini setengah. Ini sepertiga, sepertenam. Sisanya mana? Gak ada sisa. Barakallahu fiikum. Karena seperti ini, keadaannya, tiga keadaan. Ya. Kadang-kadang asobah ini mengambil harta semuanya tadi. Wah, meninggal hanya punya paman saja. Paman ambil semuanya. Atau mengambil sisanya tadi, kalau ada sisa. Yang ketiga, gak ada sisa. Nah, ini kedudukan asobah. Begitu asobah, ya. Kalau kita makan sisa orang kan itu kadang-kadang, nah, kadang gak dimakan sama orang, nggak sama sekali. Wah ini asobah, asal ada dimakan sebagian ada sisanya, nah, kadang-kadang habis semuanya ada sisa. Jadi kalau asobah itu memilikan, gitu. Kecuali kalau asobahnya itu bapak, anak mesti dapat bagian. Lihat lagi. Wala yumkin an tastaghriqa ma ibni sulbi wala ma al'ab. Ya. Dan tidak mungkin kehabisan harta, ya. Kehabisan bagian kalau asobahnya itu anak. Ya, anak kandung atau bapak. Nah. Enggak mungkin. Kenapa? Dikarenakan kalau ada